Pulang sekolah, pulang langsung. Pulang ke rumah, makan kangkung. Pulang ke rumah, makan kangkung. Flexing on IG, foto kangkung. Sandal swallow, party shirt. Number one, gak ribet. Raubet, rang lewat. Makan kangkung, minumnya sandal dawet. Pulang sekolah, pulang langsung. Pulang ke rumah, makan kangkung. Pulang ke rumah, makan kangkung. Flexing on IG, foto kangkung. Sandal swallow, party shirt. Number one, gak ribet. Raubet, rang lewat. Makan kangkung, minumnya sendol dawet.